الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، tersisa satu pembahasan dari bab al-ghusl, yaitu pembahasan yang keempat, al-mas'alatu ar-rabi'ah, al-ahkam al-mutarattibah ala man wajib alaihi al-ghuslu. Permasalahan yang keempat, pembahasan yang keempat terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan orang yang diwajibkan mandi. Hukum-hukum yang terkait dengan seorang yang diwajibkan untuk mandi. Qala al-ahkamul mutarattibah ala dhalika yumkinu ijmaluha fima ya'ti. Hukum-hukum terkait dengan hal tersebut mungkin untuk disimpulkan pada poin-poin berikut. Al-awwal, la yajuzu lahul mukthu fil masjidi illa abira sabilin. Tidak boleh bagi seorang yang memiliki tanggungan kewajiban untuk mandi, ya, dia harus mandi, wajib bagi dia untuk mandi karena dia tertimpa hadas, dalam keadaan tertimpa hadas. Maka tidak boleh baginya untuk berdiam di masjid. Al-mukthu fil masjid illa abira sabil, kecuali sekadar lewat saja. Sekadar lewat atau naam mengambil sesuatu, hadza jaiz. Tentunya kita ketahui pula bahwa di sana ada hukum yang lain, yaitu dilarang dalam syariat kita untuk menjadikan masjid sebagai al-mamar. Nabi alaihi salatu wassalam melarang umatnya kaum muslimin untuk menjadikan masjid sebagai mamar, yaitu tempat lalu lalang, tempat untuk lewat. Situ mau ke sana dijadikan masjid sebagai tempat lewat untuk nyebrang. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Tidak diperbolehkan, yunafi hurmata al-masjid wa adabahu. Ini menyelisihi kehormatan, kemuliaan masjid, rumah Allah, dan bertentangan dengan adab-adab yang harus diterapkan di masjid. Menjadikan masjid sebagai tempat lalu lalang untuk tempat penyeberangan atau majus. Namun yang dimaksud dengan abir sabil, yakni sekadar lewat. Mungkin dia mengambil sesuatu atau dalam keadaan darurat dia harus ke sana lewat, tidak ada jalan lagi. Ini dikecualikan. Barakallahu fikum. Wa ammal mukthu, berdiam di masjid, duduk di masjid, maka ini suatu yang tidak diperbolehkan. Tentunya dalam permasalahan ini terjadi khilaf, walakin nas sahih, akan tapi pendapat yang kuat yaitu adamu al-jawaz. Tidak boleh bagi seorang yang dalam keadaan junub, dia wajib untuk mandi junub, mandi janabah, untuk berdiam di masjid, karena dia dalam keadaan berhadas. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan tidak boleh pula kepada orang yang junub untuk duduk di masjid, untuk berada di masjid, kecuali abiri sabil hatta taghtasilu, hingga kalian mandi. Qala fa idza tawaddaa jaza lahu al-mukthu fil masjid. Maka jika seorang yang junub tadi yang wajib untuk mandi, dia berwudu, maka boleh bagi dia untuk berdiam di masjid. Lithubuti dhalika an jama'atin minas sahabati ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan telah pasti datangnya dari para sahabat sebuah contoh, sebuah amalan dari sebagian sahabat, telah pasti datangnya, yakni penukilannya, penukilan atsar riwayat dari sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka berwudu kemudian duduk di masjid, dilakukan oleh sebagian sahabat di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga perbuatan sahabat yang dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini termasuk hujjah, ya, termasuk hujjah, menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh mereka sebagian sahabat disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan sebagian sahabat, bahkan seorang sahabat jika dia melakukan sebuah perbuatan dan tidak ada pengingkaran dari sahabat yang lainnya, menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut perbuatan yang boleh, ya, perbuatan yang minimalnya boleh, kalau tidak dikatakan suatu yang masyru' disyariatkan. Barakallahu fikum. Qala wa li anna al-wudhu'a yukhaffifu al-hadath wal wudu'u ahadut tahurain. Alasan yang kedua, kenapa seorang berwudu, ya, seorang yang junub dia berwudu, maka diperbolehkan dia duduk di masjid, berdiam di masjid. Yang pertama, karena amalia sahabah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, amal para sahabat radhiyallahu taala anhu di zaman Nabi. Ini adalah hujjah. Yang kedua, annal wudu yukhaffiful hadas. Karena wudu itu meringankan hadas, membuat hadas yang besar, yang berat menjadi ringan. Ya. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya al-wudu itu adalah na'am nisfu yunassifu al-hadas, yani membuat hadas itu menjadi sebagian, sebagiannya, meringankan sebagian dari hadas tersebut. Wal wudu ahadut tahurain, dan wudu itu adalah salah satu dari dua, ya, cara bersuci, berwudu dan mandi. Cara untuk bersuci. Yang kedua, hukum yang kedua yang terkait dengan seorang yang diwajibkan untuk mandi, la yajuzu lahu massu al-mushafi. Tidak boleh baginya untuk menyentuh mushaf. liqaulihi ta'ala la yamassuhu illal mutahharun wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam la yamassul mushafa illa tahir. Tidak boleh bagi seorang yang dalam keadaan junub wajib untuk mandi memegang atau menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf. Dan disebutkan oleh para ulama, hukum ini lebih khusus terkait dengan mushaf saja, tidak kepada yang lainnya. Nah, misalnya kitab kitab-kitab ilmu, ya, yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, maka para ulama menyatakan ini tidak berlaku. Hukum ini tidak terkait dengan kitab-kitab para ulama, namun hanya berlaku khusus bagi mushaf Al-Quran, ya, mushaf Al-Quran. Walaupun mimbabi aula tentunya, ya, wal afdal, lebih utama, lebih afdal bagi seorang yang ingin mengkaji atau memegang dan mengkaji sebuah kitab, mempelajari sebuah kitab untuk dia berwudu. Dan ini termasuk adab dalam talabul ilm, adab yang disebutkan oleh para ulama, ya, terkait dengan seorang talib atau muta'alim dan seorang alim, ya, di antara adabnya ketika mereka duduk di majlis ilm atau ketika membaca kitab ilm dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan suci dari hadas kecil terlebih hadas besar. Ini adab, barakallahu fikum, dalam rangka ta'zimul ilm, dalam rangka menghormati, mengagungkan ilmu, karena ilmu butuh penghormatan, ya, ilmu itu butuh penghormatan, butuh kesungguhan, butuh penyambutan dari para penuntutnya, karena ilmu adalah fadlun minallah, nurun minhu jalla fi'ulah, keutamaan dari Allah, cahaya dari Allah, cahaya hidayah, cahaya kebenaran dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Disebutkan di sini dalil tentang adamu jawaz mashi al-mushaf, qauluhu ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun. Walaupun sebagian ulama mengkritik pendalilan dengan ayat ini, mereka menyatakan pendalilan dengan ayat ini kurang tepat, karena lafaz ayat illal mutahharun, illal mutahharun yang dimaksud dengan al mutahharun di sini adalah al malaika, sebagaimana disebutkan oleh ahlu tafsir, la yamassuhu illal mutahharun, yang dimaksud dengan al mutahharun yaitu al malaika. Nah, jika seandainya Allah menginginkan, ya, nah, makna dari al-mutahharun di sini adalah orang-orang yang suci, yang telah bersuci, dalam keadaan suci, maka Allah akan menyebutkan menggunakan lafaz illal mutatahhirun. Sebagaimana Allah sebutkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-mutatahhirin yaitu orang-orang yang suka bersuci dan dalam keadaan suci. Namun di sini Allah menyatakan illal mutahharun. Walaupun juga mereka para ulama yang berdalil dengan ayat ini juga menyatakan na'am, ini juga malaikat adalah makhluk yang suci, maka juga di sini tercakup padanya, ya, masuk pada istidlal ayah bahwa orang-orang yang suci juga masuk dalam lafaz al-mutahharun. Wallahu a'lam bissawab. Dan dalil yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul mushaf illa tahir. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Wal Hakim, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullahu taala. Dan juga di sana datang dengan lafaz al-khitab, kalau di sini dengan ghaib, dengan dhamir ghaib. La yamassul mushaf illa tahir. Janganlah dia, dia ini dia seorang mukmin muslim, menyentuh mushaf kecuali dia dalam keadaan suci. Di dalam riwayat yang lain dengan lafaz al-khitab, dengan dhamir khitab, la tamassu al-mushafa illa wa anta tahir. La tamassul mushaf illa wa anta tahir. Hadis ini terjadi khilaf di antara para ulama tentang keabsahannya. Sebagian menyatakan hadis-hadis yang sahih sah, ya, namun sebagian yang lain mendhaifkannya. Wal Imam Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkan hadis ini sebagaimana dalam kitabnya Al-Irwa, yakni Irwa'il Ghalil. Wallahu alam bisawab. Maka pendapat yang lebih kuat bahwasanya hadis ini hadis yang sahih, dan dari hadis ini diambil hukum yaitu tidak boleh bagi seorang yang dalam keadaan berhadas, terlebih hadas akbar, terlebih hadas akbar, untuk menyentuh al-mushaf, untuk menyentuh mushaf. Thalitha, la yajuzu lahu qira'atul Qur'an, fala yaqra'ul junubu syai'an minal Qur'ani hatta yaghtasila. Tidak boleh bagi seorang yang junub, yang wajib baginya untuk mandi, membaca Al-Qur'an. Tidak boleh bagi seorang junub membaca sedikit pun dari ayat Al-Qur'an. Hatta yaghtasila, sampai dia mandi. Li hadisi Ali, berdasarkan hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu qala kana alaihi salatu wassalam la yamna'uhu min qira'atil Qur'an syai'un illa al-janabah. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak ada yang mencegah beliau dari membaca Al-Quran, tidak ada sesuatu pun yang mencegah dan menghalangi Nabi untuk membaca Al-Quran kecuali janabah. Artinya dalam keadaan apapun beliau senantiasa membaca Al-Quran. Ya, dalam keadaan apapun, ya, beliau senantiasa membaca Al-Quran. Ya, nah. Dalam keadaan tidur, dalam keadaan ini berbaring, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan bekerja dan seterusnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingat Allah dan membaca Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Tentunya ini contoh bagi kita semuanya agar lisan kita senantiasa terbiasa membaca Al-Quran, dan lisan kita senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Walianna fi man'ihi minal qira'ati hassan lahu alal mubadarati ilal igtisali wa izalatil mani'i lahu minal qira'ah. Nah, sehingga bagi seorang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran berdasarkan hadis Ali. Mana hadis ini? Hadis yang dikatakan oleh Tirmidzi hasanun sahih. Yang kedua, alasan yang kedua, yang pertama karena ada hadis yang menyebut kemaksudnya Nabi senantiasa berzikir kepada Allah membaca Al-Quran kecuali ketika beliau dalam keadaan junub, maka beliau tidak membaca Al-Quran. Ya. Alasan yang kedua, li'anna fi man'ihi minal qira'ah, karena pencegahan atau pelarangan bagi seorang yang junub untuk membaca Al-Quran ini sebagai hadsan lahu, sebagai anjuran kepada dia untuk bersegera mandi. Ya, karena dia tidak bisa membaca Al-Quran. Padahal dia ingin membaca Al-Quran. Sehingga mau tidak mau dia harus segera mandi. Ya, dia harus segera mandi kemudian bisa membaca Al-Quran. Wa izalatil mani' lahu minal qira'ah, dan menghilangkan penghalang pencegah bagi dia untuk membaca, pencegah pelarang atau pencegah bagi dia dari membaca Al-Quran. Wa yuhramu alaihi aidan as-salatu wat-tawafu bil bait, dan juga diharamkan bagi seorang yang junub untuk melakukan salat. Ini wadhih karena memang syarat dari sahnya salat adalah at-taharah. Ya, at-taharah, suci. Baik suci dari hadas maupun najas. Baik hadas yang kecil apalagi hadas yang besar. Sehingga demikian. Kemudian yang kelima, at-tawaf bil bait, juga diharamkan bagi seorang yang junub untuk tawaf di Ka'bah. Ya, untuk tawaf di Ka'bah. Dan suci merupakan salah satu syarat untuk melakukan tawaf, ya, merupakan syarat untuk melakukan at-tawaf. Kama sabaqa bayanu dhalika indal kalam ala mas'alati ma yajibu lahu al-wudu minal babil khamis, sebagaimana telah lalu penjelasan tersebut ketika membahas, ya, tentang permasalahan apa yang wajib, ya, bagi seorang dalam berwudu, ya, sesuatu yang mewajibkan seorang berwudu. Ma yajibu lahu al-wudu, ya, hal-hal yang mewajibkan untuk berwudu. Di antaranya apa? As-salat wa tawaf. Pada bab yang kelima. Wa bihada, dengan ini kita menyelesaikan bab al-ghusli. Kita masuk pada bab yang ke-8. Qala huna al-babu tsamin fit tayammum, bab yang ke-8 tentang at-tayammum. Wa fihi masail, padanya ada beberapa permasalahan, beberapa pembahasan. At-tayammum lughatan al-qasdu, tayammum secara bahasa maknanya adalah qasd. Al-qasdu. Wa syar'an, secara istilah syar'i, huwa mashul wajhi wal yadaini bis-sa'idit tayyibi ala wajhin makhsusin ta'abbudan lillahi ta'ala. Secara istilah, makna atau definisi dari at-tayamum adalah mashu al-wajah wal yadain, mengusap wajah dan dua tangan. Ini maksud dengan dua tangan di sini adalah dua telapak tangan. Iya. Mashu al-wajah, mengusap wajah dan dua telapak tangan. Dari sini kita mengetahui bahwasanya tayamum itu mengusap, bukan mencuci atau menyiram. Iya. Bisa saja seorang kemudian menyiram, ya, debu, ambil debu banyak kemudian. Lah. Telah kita ketahui perbedaan antara mengusap dengan membasuh. Mengusap mabniyun ala takhfif. Mengusap itu mabni ala takhfif. Dibangun di atas sesuatu yang ringan. Menggunakan air yang sedikit. Kalau menggunakan debu berarti ya sedikit saja karena memang mengusap. tidak menggunakan debu yang banyak. Tidak. Tidak harus banyak debunya. Baru sah. Lah. Debu yang sedikit. Karena memang mengusap. Sehingga keluar darinya apa? Al-ghusl. Yang diusap adalah wajah. Semua bagian wajah. Barakallahu fikum. Wal yadain. Dan dua telapak tangan. Dua telapak tangan. Disebutkan yadain karena memang al-yad idza utriqa fal muradu biha al-kaf, kafain. Ya, lafaz yad jika disebutkan secara mutlak maka yang dimaksud adalah kaf. Jika diinginkan bahwasanya yad itu tangan sampai lengan sampai siku maka akan disebutkan dengan qaid. Wa aydiyakum ilal marafiq ketika Allah menyebutkan tentang ayat wudu tentang cara-cara tata cara wudu maka Allah menyebutkan wa aydiyakum ilal marafiq faghsilu wujuhakum na'am faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq na'am atau wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal na'am famsahu waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq na'am aydiyakum ilal marafiq ay mirfaq dengan qaid adanya batas tertentu yaitu sampai di siku namun jika disebutkan secara mutlak maka yang dimaksud adalah kaf na'am sebagaimana atau dalilnya adalah firman Allah jalla wa'ala tentang hukum haddu as-sar au sariqah hukum had bagi yang mencuri na'am was-sariqu was-sariqatu was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima nakala min Allah al-muhim al-ayah Allah menyatakan was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma disebutkan secara mutlak aydiyahuma pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka dipotong kedua tangannya ya dipotong tangan keduanya tangan kedua pencuri tersebut apa yang dimaksud dengan tangan di sini yaitu al-kaf dari jari sampai ke pergelangan itu kaf barakallahu fikum. Bisa'id tayyib dengan sa'id. As-sa'id. At-tayyib. Dengan debu yang suci. Yang dimaksud dengan tayyib di sini adalah suci. As-sa'id at-tayyib. Ala wajhin makhsus. Yang dimaksud dengan ala wajhin makhsus ay ala kaifiyatin muayyanah. Ala wajhin makhsus ala kaifiyatin muayyanah. Dengan cara tertentu, cara yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'abbudan lillahi ta'ala. Dengan niat beribadah kepada Allah. Artinya ketika bertayamum ya niatnya adalah ibadah kepada Allah jalla wa ala. Al mas'alatul ula hukmu tayammumi wa dalilu masyru'iyyatih. Masalah yang pertama hukum bertayamum dan dalil pensyariatannya. At-tayammum masyru'un, tayammum suatu yang disyariatkan. Wa huwa rukhsatun minallahi li'ibadihi dan tayamum adalah salah satu dispensasi dari Allah kepada hamba-hambanya wa huwa min mahasini hadhihi syariati dan tayamum ini termasuk tayamum termasuk salah satu bagian dari keindahan kebagusan syariat Islam wa min khasaisi hadhil ummah. Dan tayamum merupakan salah satu kekhususan atau keistimewaan umat ini. Umat ini, umat Islam, umat Muhammad memiliki sekian keistimewaan. Allah memberikan kepada mereka, menganugerahkan kepada mereka sekian kelebihan dan keistimewaan. Di antaranya adalah syariat at-tayammum. Syariat tayammum. Liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وايديكم minhu ma yuridullahu liyaj'al 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Naam. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalam ayat ini ada perintah untuk bertayamum ketika tidak mendapatkan atau menemukan air. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu at-tayyibu kafika wa illam tajidil ma'a ashra hijajin fa idza wajadtal ma'a fa amissahu basharataka. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Naam. Dalil yang kedua tentang masyru'iyati at-tayammum adalah hadis Nabi, di mana Nabi SAW bersabda, as-sa'idu at-tayyib kafika. Sa'id yang tayyib itu mencukupi kamu di dalam apa? Bertaharah. Kafika. Wa illam tajidil ma' ashra hijaj. Di dalam sebagian riwayat ashra sinin, 10 tahun. Artinya walaupun dalam waktu lama kamu tidak mendapatkan air, tetap kamu bertayamum. Iya, tinggal di suatu daerah ya, kekeringan, tidak ada air. Ada air tapi tidak cukup. Ya, airnya ada tapi hanya untuk minum dan mandi. Tidak bisa untuk berwudu. Atau bahkan hanya untuk minum saja. Dan untuk masak. Barakallahu fikum. Mandi dengan air laut misalnya atau apa. Tidak bisa. Nah. Jika tidak mendapatkan air, maka dia tetap bertayamum. Nah. Jika tidak mendapatkan air. Air laut juga barakallahu fikum boleh untuk berwudu ya. Air laut suci bisa digunakan untuk berwudu. Syahid jika tidak mendapatkan air walaupun dalam jangka waktu yang lama, tetap disyariatkan tayamum. Fa idza wajadtal ma, jika kamu telah mendapatkan air, fa amissahu basharatahu, maka usaplah ya air tersebut pada kulitmu. Basharataka yakni pada kulitmu. Nah. Dalil yang kedua adalah sabda Nabi SAW, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku bumi sebagai masjid dan alat untuk bersuci. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم إذا توافرت شرائطه. Dan para ulama telah sepakat tentang pensyariatan tayammum jika terpenuhi syarat-syaratnya. Wa annahu qama maqama au annahu qa'imun maqama tahara bil ma', dan tayammum itu posisinya sebagai pengganti bersuci dengan air. Fayubahu bihi ma yubahu bit tatahur bil ma' minas salati wat tawaf wa qiraatil qur'an wa ghairi dzalik. Maka dibolehkan sesuatu yang memang diperbolehkan di dalam bertaharah dengan air, ya, diperbolehkan ketika bertaharah bersuci dengan air seperti salat, tawaf, membaca Al-Qur'an dan yang lainnya. Wa bidzalika tatsbutu masyru'iyyatut tayammum bil kitab was sunnah wal ijma'. Nah, atas dasar itu maka tetaplah pensyariatan tayammum berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah serta al-ijma'. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'.